আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adanallahu wa iyyaknan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhawati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah jadikan kita masih teguh di atasnya sampai saat ini. Kenikmatan terbaik, termulia, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai, Dia kehendaki kebaikan urusan dunianya dan akhiratnya, adalah nikmat din, agama. Tidak sama dengan nikmat duniawiyah yang Allah berikan kepada semua hambanya, enggak terkecuali. Adapun nikmat din dan iman Islam hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid din, innallaha yu'til mal, man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi harta dunia kepada siapa yang Dia cintai maupun yang tidak Dia cintai, dan Dia tidak memberikan ad-din, nikmat agama, nikmat iman, kecuali yang Dia cintai saja. Semoga penjagaan Allah atas kita dengan nikmat iman ini, nikmat din, benar-benar merupakan cinta Allah kepada kita. Dan semoga Allah terus menjaga agama kita, iman kita, sampai benar-benar Allah jadikan sebagai hamba yang istiqomah di atasnya, mati di atas Islam. Karena sungguhnya orang-orang yang istiqomah di atas keimanan itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, tidak bersedih hati, berbahagia dengan berita surga. Hanyalah orang-orang yang istiqomah di atas imannya. Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb yang kami sembah hanyalah Allah, mengucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, dipraktekkan dengan amal ibadahnya. Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas ucapan imannya ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepadanya menjelang kematiannya. Para malaikat turun kepadanya memberikan hiburan-hiburan, memberikan jaminan aman dari Allah SWT. Kata para malaikat, "Alla takhafu, jangan takut. Kamu jangan takut. Wala tahzanu, jangan pula bersedih hati. Jangan takut untuk menghadap Allah ketika kamu istiqomah dan iman sampai mati. Jangan takut. Allah tidak akan murka kepadamu. Allah akan meridhoimu. Wala tahzanu, jangan pula bersedih hati. Jangan bersedih karena dosa-dosamu. Jangan bersedih karena berpisah dengan keluargamu. Jangan bersedih, tetapi absyiru, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian." Maka nikmat istiqomah itulah yang terus kita minta, dan memang kita diperintahkan untuk minta kepada Allah setiap saat nikmat istiqomah. Dalam doa kita ihdinash shiratal mustaqim, juga dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau tunjuki kami kepada al-haq, kepada kebaikan. Jangan simpangkan hati kami. Doanya orang-orang yang mengenal iman, doanya orang-orang yang telah merasakan manisnya iman, doanya orang-orang yang bisa merasakan lezatnya iman, walaupun harus menghadapi risiko berat karena keimanannya. Maka istiqomah, teguh, kokoh, sabar di atas iman, di atas sunnah adalah perkara yang wajib yang kita diperintahkan untuk terus menekuninya. Melanjutkan apa yang kita baca dalam risalah yang diambil dari muhadarah disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari hafizahullahu wa ra'ah, dengan tema mahya as-salafiyah, apakah salafiyah itu. Terakhir kita mendapatkan keterangan bahwa syaitan melemparkan umpan kepada hamba-hamba Allah untuk dipancing keluar dari jalan Allah. Dua umpan tersebut, yang pertama adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Atau kalau tidak, maka sikap lembek, meremehkan. Ghulu, biasanya umpan ini akan mengena orang-orang yang semangatnya menggebu-gebu, tetapi tidak terbimbing dengan ilmu, terpancing dengan umpan syaitan yang berupa ghulu. Adapun umpan yang berupa meremeh-remehkan, lembek, ini yang terpancing biasanya adalah orang-orang yang pemalas, lemah. Maka dia terkena umpan lembek. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sikapnya pertengahan, tidak gulu melampaui batas, tidak pula meremehkan. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wa min ma'alimi wasimatil manhajis salafi walati marra dhikruha as-sabatu 'alal haqq. Di antara karakteristik dan ciri-ciri manhaj salafi yang telah lalu penyebutannya adalah as-sabat 'alal haqq, teguh kokoh di atas al-haq. Karena tidaklah seorang itu berjalan di atas al-haq, di atas keimanan, pasti akan datang ujian. Ujian yang akan membuktikan imannya jujur atau tidak. Ujian yang akan menunjukkan siapa sesungguhnya, sejatinya dia itu. Dengan ujian akan nampak jati diri seseorang. Mesti ada ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula da'allahu an-nasa ba'dahum bi ba'din lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masjidu yudkaru fiyah smullah kathira waliyansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka, diusir dari tempat tinggal mereka bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. Illa ayyakulu rabbunallah, kecuali karena orang-orang itu mengucapkan iman, Rabb kami adalah Allah. Kami beriman Rabb kami adalah Allah. Yang kami ibadahi hanyalah Allah. Diusir karena itu saja. Enggak ada alasan yang lain. Kalaulah Allah tidak menolak manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain, niscaya akan diruntuhkan, dirobohkan bangunan-bangunan ibadah, biak, sholat, masjid-masjid yang disebut di sana asma Allah yang banyak. Artinya Allah pasti akan menolongnya. Orang-orang yang diusir dari negerinya dengan sebab keimanan mereka, diusir oleh orang-orang yang memusuhi keimanan, Allah pasti akan mendatangkan pembelanya. Wala yansurannallah, dan pasti akan Allah menolongnya. Man yansuruh, orang yang telah menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah amat sangat maha kuat, maha perkasa. Kalau Allah sudah menolong hambanya, tak seorang pun sanggup melawan hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah menggambarkan ada orang-orang yang dimusuhi, diusir, disakiti karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah banyak Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Telah banyak kisah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dimusuhi dan disakiti. Wa qala Allah jalla wa ala, juga Allah firmankan dalam surah Ibrahim 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Orang yang teguh istiqomah dengan keimanannya, dipaksa, ditekan, diintimidasi sampai penyiksaan untuk mengucapkan kekufuran, untuk keluar dari keimanan, teguh, sabar menghadapinya, Allah akan meneguhkan dia dalam kehidupan dunianya, Allah akan memberi pertolongan untuk dia kokoh teguh. Dan di akhirat, Allah akan teguhkan untuk bisa mengatakan keimanan ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabb yang kamu sembah, apa agamamu, siapa nabimu. Akan teguh menjawab, Rabbi Allah, Rabb yang aku sembah hanyalah Allah SWT. Akan mengucapkan demikian, teguh. Wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah teguhkan di akhirat ketika masuk liang kubur pertama kali menghadapi ujian yang dinamakan dengan fitnah kubur, pertanyaan alam kubur. Allah teguhkan bisa menjawab. Dan kalau bisa menjawab pertanyaan tiga ini dari malaikat, Rasul mengatakan tentang kubur, faman yanju minhu fama ba'dahu aisru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa bisa selamat dalam pertanyaan alam kubur ini, maka yang setelahnya lebih ringan baginya. Dia akan bisa melewati alam-alam yang setelahnya lebih gampang. Tapi siapa yang tidak selamat darinya, fama ba'dahu ashaddu minhu, yang setelahnya lebih berat lagi. Alam kubur adalah singgahan pertama alam akhirat. Persinggahan pertama alam akhirat. Maka keteguhan, istiqomah, sabat di atas iman, di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi kunci penyelamat seorang hamba dunianya sampai akhiratnya. Dan telah banyak Allah mengisahkan di dalam Al-Quran orang-orang yang Allah kokohkan dengan keimanan, terutama para nabinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam teguh di atas keimanannya, ketauhidannya, dalam keadaan dia dimusuhi oleh orang satu negara bersama rajanya. Beliau sendirian memusuhi kesyirikan, memecahi patung-patung sendirian sampai dibakar. Tak seorang pun yang menolongnya, tak seorang pun yang bilanya, dan tidak mundur dari keimanannya. Teguh. Allah tolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi ketika di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan tekanan berat dari kaum Quraisy. Bilal bin Rabah dipanggang di bawah terik matahari dengan ditindih batu besar. Tidak terucap dari mulutnya kecuali ahad, ahad, ahad. Yang Maha Esa saja, Yang Maha Esa saja. Tidak membuat luntur imannya penyiksaan yang semacam itu. Yasir, seorang suhada atau syahid yang pertama kali dalam Islam, ada keluarga Yasir, mati di bawah penyiksaan orang-orang Quraisy. Sumayyah istrinya ditusuk kemaluannya sampai mati. Tidak membuat mereka untuk mundur dari ketauhidan dan dari keimanan. Kesabaran, keteguhan di atas iman dan Islam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah adalah perkara yang paling besar Allah berikan kepada hambanya. Maka doa kita, ihdinas siratal mustaqim, itu tidak Allah beri keringanan untuk ditinggalkan. Walaupun kita sakit dalam keadaan tidak mampu berdiri, sakit hanya terbaring di atas ranjang, Allah tidak memberikan rukhsah untuk tidak mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tetap diwajibkan dalam keadaan kita sakit, menjelang mati lagi, hanya bisa berucap satu kata dua kata, tetap Allah perintahkan mengerjakan sholat dengan cara tidur dan membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim sampai mati. Ini diminta dari Allah SWT. Karena syaitan, bala tentara iblis, itu paling semangat, paling besar mengarahkan kekuatan mereka untuk mengeluarkan hamba Allah dari siratul mustaqim ketika menjelang matinya. Karena itulah kesempatan terakhir bagi iblis untuk membuat orang keluar dari jalan Allah adalah menjelang matinya. Sakaratul maut. Maka iblis mengarahkan kekuatan untuk bisa mengeluarkan hamba-hamba Allah dari jalan iman. Sehingga kita itu belum layak untuk dikatakan sebagai orang yang berhasil dan beruntung kalau belum benar-benar mati di atas iman. Iman yang Allah anugerahkan kepada kita di hari-hari ini masih terus kita minta kepada Allah terus untuk dijaga, terus untuk ditambah, dan kita belum diuji dengan ujian-ujian yang telah melampaui, telah melewati orang-orang sebelum kita. Ketika Rasulullah sedang bersandar berbantal di bawah naungan Ka'bah, masih di Mekah, datang para sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda melihat apa yang sedang kami alami? Penyiksaan, penekanan dari orang-orang Quraisy. Tidakkah Anda berdoa kepada Allah agar Allah segera menurunkan pertolongannya kepada kita?" Mengadu kepada Rasulullah agar Allah segera berdoa. Sudah cukup mewakili orang-orang yang sabar bersama Rasulullah dalam kondisi sempit semacam di Mekah. Sampai mengucapkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, segera berdoa." Artinya sudah terlalu berat yang mereka rasakan dari tekanan kaum musyrikin. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang sebelum kalian ada yang ditanam di bawah tanah, hanya kepalanya yang nampak, kemudian ditaruh di atas kepala itu gergaji, dibelah jadi dua, tidak membuat mereka mundur dari agamanya, dari keimanannya. Terus istiqomah sampai terbelah kepalanya, tidak keluar dari keimanan. Ada yang disisir dengan sisir besi hingga terpisah daging dari tulangnya, tidak membuat mereka mundur dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga akan jadi keamanan orang berjalan dari sana ke sini, aman. Gak ada yang ditakuti kecuali Allah, atau kambing ditakutkan diterkam oleh serigala. Itu saja. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian tergesa-gesa. Kalian baru ada yang dibunuh, baru ada yang dientepi batu di atas pasir yang panas, baru seperti itu kalian sudah minta agar Allah turunkan pertolongannya. Sudah segitu berat. Kalau kita yang diuji, wallah alam, apakah bisa kita bertahan dengan keimanan? Walayyadubillah, kita mohon kepada Allah kekuatannya. Kalau mendapat ujian semacam itu, hanyalah kita itu memang belum layak diuji semacam itu. Allah uji kita dengan kadar diri kita, kadar iman kita. Maka cukup kita mengenal siapa kita. Cukup kita mengenal siapa kita dengan melihat ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Kadang cuma kurang ekonomi, kecil sekali. Kadang cuma dalam masalah belajar, dilarang belajar di sini, dilarang taklim di sana. Atau ustadznya dicekal, enggak boleh ngisi. Paling itu saja. Atau kalau pondok pesantren paling ditutup, itu saja. Belum pernah ada ujian yang menimpa jiwa. Paling itu. Ukuran kita paling berat kalau punya pondok ditutup. Maka cukup kita bisa mengenal siapa diri kita dengan ujian. Kita orang yang belum layak untuk mendapat ujian seperti mereka. Maka Allah pun mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wadhara wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam surah Al-Baqarah. Apakah kalian mengira karena itu akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang seperti menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wadhar, mereka ditimpa keberatan dan kesusahan. Wazulzilu, dan digoncang hati mereka, digoncang keimanan mereka. Ditakut-takuti dengan musuh Allah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Artinya sudah terlalu berat terasa. Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan kokoh di atas imannya. Ini di antara ciri manhaj salaf. Tidak belak-belok, tidak bengkak-bengkok, istiqomah, teguh menghadapi berbagai macam ujian dan tempaan. Tidak membuat lembek, tidak membuat luntur dan melemah imannya. Berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat mulia, inna dhalalata haqqa dhalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa tungkira ma kunta ta'rif wa iyaka wa talawun fid dinillah ta'ala fa inna dinallah wahid. Kata sahabat mulia Hudzaifah bin Muliaman, sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya kesesatan adalah kamu menyatakan ma'ruf apa yang dulu kamu menyatakan mungkar. Dulu itu mungkar, wah sekarang ma'ruf. Atau kamu mengatakan mungkar apa yang dulu kamu katakan dia itu ma'ruf, sekarang mungkar. Hati-hati kalian dari talawun, gonta-ganti warna dalam agama Allah. Sesungguhnya agama Allah cuma satu. Apa yang sudah kita kenal dari Allah dan Rasulnya ini adalah al-haq, maka kita pegangi, tidak usah gonta-ganti. Tidak usah gonta-ganti. Kalau hizbiyah itu agamanya menyesuaikan kondisi. Agamanya mengikuti kondisi yang ada. Kondisinya lagi hijau, agama ganti hijau. Kondisi lagi merah, agama ganti merah. Maka kita dilarang oleh Hudzaifah bin Yaman, yang tentunya beliau adalah sahabat mulia yang mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Jangan sampai berubah agama hanya gara-gara suatu kepentingan, tidak kokoh, tidak istiqomah, atau gara-gara ada tekanan. Maka jangan berganti agama. Wala'alakum tadkuruna ya ra'akumullah mawqifal Imam Ahmad imami ahli sunnah wal jamaah. Barangkali anda sekalian mengingat, semoga Allah menjaga kalian, tentang sikap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Alladzi udhiya fi sabilillahi ta'ala, yang dia disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, disiksa, disakiti. Fadzabata, tetapi beliau teguh, kokoh di atas akidah sunnah. Julida, dicambuk. Radhiyallahu ta'ala wa ardhah, semoga Allah meridhoinya dan Allah jadikan dia ridho kepada Allah. Wa udhiba fi sabilillah, disiksa di jalan Allah. Wa lam yarji an qawlihil haqqa, tetapi tidak mundur dari mengatakan al-haq. Al-Quran makhluk, tetap dikatakan Al-Quran makhluk. Laisa kalamullah, bukan kalamullah. Padahal hampir semua orang di masa itu disiksa. dipaksa untuk mengakui keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal teguh, kokoh untuk bertahan dengan akidah yang lurus yang didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dalam surat Taubah. Maka dipaksa untuk mengatakan makhluk, kokoh, teguh. Demikian pula, salah seorang di zaman beliau, ada yang dihadapkan kepada Khalifah Al-Wasik, dihadapkan. Kemudian diajukan pertanyaan kepadanya. Sebelum ditanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, Khalifah, saya ini orang yang gemetaran. Belum pernah saya ditanya oleh Khalifah sebelum Anda. Kata Khalifah, jangan gemetaran. Kamu tidak apa-apa. Apa yang kamu katakan tentang Al-Quran pertanyaannya? Dia menjawab, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Kata Khalifah, demi Allah, kamu mau mengatakan Al-Quran makhluk atau aku penggal lehermu. Maka dia jawab dengan teguh, wahai Amirul Mukminin, kalau Anda memenggal leher saya, Anda kuasa dan bisa kalau Allah mentakdirkan. Tapi kenapa Anda tidak menegakkan hujah kepada saya atau menanyai hujah saya? Kalau saya tahu hujah, maka Anda harus tunduk kepada hujah. Tetapi kalau saya tidak tahu, Anda harus mengajari saya hujahnya apa, dalilnya apa kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dia Khalifah membawakan firman Allah, wa khalaqna kulla syai'in biqadarin, dan kami wa khalaqallahu kulla syai'in biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan. Kulla syai'in, segala sesuatu Allah cipta. Dijadikan dalil bahwa Al-Quran adalah makhluk, yakni bahwa Al-Quran termasuk segala sesuatu yang Allah cipta. Maka dia menjawab, ya Amirul Mukminin, kata kulla, segala sesuatu itu dalam kitabullah itu bermakna khusus ataukah bermakna umum? Kata Khalifah, bermakna umum, termasuk Al-Quran di dalamnya. Segala sesuatu Allah cipta. Maka dia menjawab, tidak. Kata kullu dalam Al-Quran bermakna khusus. Karena Allah mengatakan tentang Ratu Saba Belkis, wa utiyat kulla syai'in. Dia diberi segala sesuatu. Apakah Bilqis diberi kerajaan Sulaiman? Mereka hujah. Kata kulla syai'in ternyata maknanya khusus. Tidak termasuk kerajaan Sulaiman diberikan kepada Ratu Saba. Agaknya hujah Khalifah terbantahkan oleh ulama ini. Tetapi tetap Khalifah, penguasa, mengatakan keluarkan dia, penggal lehernya. Demikian, ahlul haq itu menangnya dalam hal hujah. Walaupun kalah dalam kekuatan fisik, menang dalam hujah. Akhirnya beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau Anda memenggal leher saya, maka kelak saya akan menghadapi Anda di hadapan Allah. Siapkan jawaban Anda kalau ditanya kenapa membunuh saya. Siapkan jawaban sebelumnya. Maka Khalifah enggak jadi membunuhnya. Masukkan dia dalam penjara yang paling sempit, jangan dibunuh. Di penjara di Baghdad selama berapa lama. Kemudian dikeluarkan. Ditanya lagi, apakah kamu masih memegangi perkataan yang kamu ucapkan dulu? Maka dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, siang malam saya berdoa kepada Allah agar Allah tidak matikan saya kecuali di atas akidah yang saya pegangi ini. Menampaknya kamu sangat berpegang teguh dengannya, kata Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, itu bukan perkataan yang muncul dari diriku. Aku mendapatinya dari para ulama di Mekah di Madinah, di Basrah, di Kufah, di Syam. Semuanya mengatakan mereka di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khalifah bertanya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang meyakini, berakidah demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Teguh, kokoh. Akhirnya setelah selesai menyampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah merintahkan agar dicopot gigi gerahamnya 4. Orang tersebut masih disiksa. Dicongkel gigi gerahamnya 4. Kemudian dibebaskan. Lalu beliau menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya apa yang terjadi antara kamu dengan khalifah. Diceritakan semuanya. Kata imam setelah itu, Imam Ahmad, demi Allah, Allah tidak akan melupakan sikapmu ketika dihadapan khalifah. Allah tidak akan melupakannya dalam peristiwa ini. Dan ini peristiwa yang pantas ditulis di depan pintu-pintu masjid kaum muslimin. Maka belum memanggil putranya itu Soleh. Soleh, tulislah kisah ini, peristiwa ini. Kemudian hafalkan. Ajarkan kepada anak-anak dari istri. Inilah peristiwa terbaik yang kamu tulis panjang hidupmu. Keteguhan menghadapi ujian untuk teguh di atas sunnah. Dan banyak kisah. Kata Imam Sahih Bukhari, wa hadzal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala udhiya fi sabilillah fa sabata radhiyallahu taala anhu ardhah. Al Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah disakiti, dipenjara, disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau teguh. Fasabatul haqi min simati hadal manhaj. Maka sifat teguh, kokoh di atas al-haq adalah karakteristik manhaj ini. Ciri khas pengikut manhaj ini adalah teguh dan kokoh. Tidak mudah melepaskan imannya. Wa min simati ahli as-sadiqina al-arifin nabih. Dan termasuk di antara tanda pengikut manhaj ini adalah as-sadiqin. Jujur, al-arifin, mengenal kepada al-haq. Jujur kepada al-haq, mengenal al-haq. Ini ciri khas pengikutnya. Kepada al-haq jujur. Yang benar dikatakan benar. Yang batil dikatakan batil. Tidak mengikuti kepentingan, hawa nafsu, atau situasi dan kondisi. Tidak terpengaruh al-haq. Dengan situasi dan kondisi tidak terpengaruh. Ini al-haq. Wa wallahi man qara'a tilkumut tarajim wa ta'ammal siyarah salafi salih dhahara ana lahu dhalika ayanan. Demi Allah, siapa yang membaca biografi para ulama, memperhatikan sejarah para salafus saleh, akan nampak baginya seperti di depan mata kisah-kisah keteguhan mereka menghadapi ujian-ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fangdur fi tarjumatil Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Ar-Ramli rahimahullah. Maka perhatikan biografi Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli rahimahullah. Hadzal imamul qudwah radhiyallahu ta'ala anhu wardah udhiya fi sabilillah idzan baligon. Beliau disakiti di jalan Allah dengan ujian yang berat, tetapi teguh. Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, kitab yang mencatat sejarah orang-orang besar di umat ini, oleh Imam Dzahabi, Syiar A'lamin Nubala, fi tarjumatihi, ketika menyebutkan biografi Imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal ini, qala al-Hafidz Abu Dzar, al-Hafidz Abu Dzar mengatakan, sajanahu Banu Ubaid, beliau dipenjara oleh khalifah dari Banu Ubaid, wa salabuhu ala sunnah, dan disalib karena teguh di atas sunnah. Disalib sampai mati karena teguh di atas sunnah. Sami'tu Daruqutniya yadkuruhu wa yabki. Aku mendengar Imam Daruqutni menyebut-nyebut beliau kisahnya sambil menangis. Keteguhannya adalah sunnah. Diuji. Wa yaqulu ya'ni Ali Muhammad bin Ahmad kama yaqulu wa huwa yuslahu. Imam Muhammad bin Ahmad mengatakan dalam keadaan beliau ini yuslahu. Yuslahu itu dijagal atau dikuliti. Dalam keadaan seperti itu mengatakan kana dzalika fil kitabi mastura. Sesungguhnya ini sudah tertulis dalam Alkitab. Bahwa aku dijagal atau dikuliti, ini sudah tertulis dalam kitab. Sudah takdir Allah. Qultu turiduhu lil ayah dalun ala annahum mu'minun bi qada illahi wa qadarihi. Saya katakan, kata Syekh Abdullah, dengan membaca ayat ini beliau menginginkan bahwa beliau itu adalah orang yang beriman kepada takdir Allah dan qada-nya. Beriman. Sampai ujian yang menimpa dirinya meneguhkan dirinya dengan ayat Allah, harus beriman dengan qadar. Kana dzalika fil kitab mustura, dia baca ayat, sesungguhnya ini sudah tertulis di dalam Alkitab, di Lauhil Mahfudz sudah ditulis kalau aku harus begini. Sabar. Al-Abnul Afaki ba'da an dzakara kisata Salhi. Al-Afaki Al-Akfani Ibnu Akfani mengatakan setelah menyebutkan kisah dijagalnya Imam Muhammad bin Ahmad tadi, waladhi salahu yahudiyun, yang telah menjagalnya adalah seorang Yahudi. Wa hadha salahul yahudi ta'alama lahu wa huwa yata'adzabu hatta asfaqa alaihi. Si Yahudi ini yang menjagal pun malah merasa sakit sendiri. Menjagal artinya tidak tega. Kasihan kepada yang dia jagal sendiri. Hatta asfaqa alaihi, sampai dia sendiri pingsan. Dia yang melakukan badan sampai dia sendiri pingsan. Fawadu al khinjaro ala qalbihi. Lalu dia meletakkan semacam alat pisau atau senjata di ulu hatinya, wa qatalahu rahmatan bih, akhirnya dia bunuh karena kasihan kalau dia jagal, dikuliti, dia kasihan, bunuh sekalian. Si Yahudi kasihan kalau dikuliti, dibunuh sekalian. Qala fasliyah rahmatullah wa khusya tibanan wa suliba, dia dijagal kemudian disalib. Suliba li ajli tamassukihi bisunnah, dia disalib dengan sebab teguh berpegang dengan sunnah. Teguh, istiqomah, kokoh, sabar untuk tetap berjalan di atas sunnah. Manilladhi yaqwa ala ma qawiya alaihi rahimahullah. Siapa orang yang kuat seperti kuatnya dia rahimahullah. Siapa yang kuat bisa teguh semacam itu, dikuliti, dijagal. Siapa yang kuat? Cukup menunjukkan keimanannya untuk teguh di atas sunnah. Berkata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis hum alal haq anaka law talaqta jama'a kutubihim al musannafah min awalihim ila akhirihim qatimihim wa hadithihim mahtilafi buldanihim wa azminatihim wa taba'u dima bainahum fid diyar wa sukunu kulli wahidinhum kutron min al aktor law talaqta wajadahu fi bayan itaq ala watiratin wahidatin. Di antara yang menunjukkan bahwa alul hadis, mereka lah ahlul haq, adalah kalau kamu mentelaah, kamu teliti semua kitab-kitab mereka yang ditulis dari awal sampai akhir. Dari para pendahulu sampai orang yang belakangan, ahli hadis. Dalam keadaan berbeda-beda negerinya, berbeda masanya, jauh tempatnya satu dengan yang lain. Tempat tinggalnya beda-beda. Tetapi mereka kokoh masing-masingnya. Kalau kamu teliti, wajatahum fi i'tiqad ala watiratin wahidah. Kalau kamu teliti dalam menjelaskan i'tiqad akidah, mereka itu di atas satu sumber. Sama, enggak pernah ketemu. Masanya lain. Dan belum tentu kitab-kitab yang ditulis oleh orang Baghdad sampai ke Syam, belum tentu. Gak ada teknologi seperti zaman sekarang ini. Tetapi ketika mereka menulis akidah, sama. Gak pernah ketemu. Gak pernah saling berjumpa. Tetapi ketika menulis akidah, sama. Gak beda-beda. Ini cukup. Menjadi dalil bahwa ahlul hadis itu sumber akidahnya satu. As-sunnah. Gak ada yang lain. Maka kitab-kitab akidah dari Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Imam Al-Humaydi, Ushulus Sunnah dan yang lain, atau Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Ushul Itiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, atau Al-Ibnah Ala Umri Diyanah Imam Ibnu Battal, ataupun yang lain. Masanya berbeda, tempatnya berjauhan, tidak pernah ketemu. Tapi karena sumbernya sama, apa itu? Sunnah. Kitab akidah yang mereka tulis, isinya sama. Gak berbeda. Ini cukup. Menjadi dalil bahwa ahlul hadis adalah ahlul haq. Wa namtin wahidin, metodenya sama. Dalam menulis kitab, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha. Berjalan di atas satu jalan yang mereka tidak menyimpang darinya. Sama jalan yang mereka tempuh. Walayamiluna fiha, tidak condong kemana-mana. Qauluhum fi dzalika wahid. Ucapan mereka dalam perkara akidah yang mereka tulis di kitab-kitab mereka. Sama. Sama. Wa fi'luhum wahid. Perbuatan mereka sama. Dalam teguhnya berpegang dengan sunnah, sama. Mendapatkan ujian-ujian, mereka teguh. La taro bainahum ihtilafan wala tafarukan fi syai'in wa ma wa in qala. Tidak kamu lihat antara mereka ada perselisihan dan perbedaan dalam sedikit apapun, walaupun sedikit. Enggak ada perbedaan. Balau jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim wa naqaluhu an salafihim. Wajatahu ka'anahu ja'a min qalbin wahid. Bahkan kalau kamu kumpulkan semua yang telah berlalu pada mereka, berlalu melalui lisan-lisan mereka, maupun yang mereka ambil dari pendahulu mereka, kamu dapati seolah-olah sumbernya itu dari satu hati. Akidah ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah, sumbernya itu satu. Sunnah. Tidak ada yang lain. Wajara ala lisan wahid, seolah-olah berjalan melalui satu lisan saja. Wahada al-haqi dalun ala dalun abyanu min hada. Wahal al-haqi dalun abyan min hada. Apakah ada dalil yang lebih jelas dari hal ini? Apakah ada? Cukup ini dalil yang paling jelas. Menunjukkan bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah dari zaman ke zaman itu tidak berubah. Karena sumbernya satu. Ditulis oleh pengikut sunnah di zaman ini akan sama dengan pengikut sunnah di zaman dahulu. Tidak akan beda, sumbernya sama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa 82. Afala yatadabbarul Qur'ana. Walau kana min indi ghirillah lawajadu fihi tilafan kasiro. Tidakkah kalian perhatikan Al-Quran, merenungi Al-Quran, tidakkah kalian demikian? Kalau saja dia datangnya dari selain Allah, pastilah kalian mendapati di sana banyak perselisihan. Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, pasti banyak perselisihan. Artinya adanya persatuan, kesamaan, itu pertanda al-haq. Kesamaan para pengikut sunnah dari masa ke masa, pertanda itu sebagai al-haq. Dalam hadis kata Rasulullah, la yajma'u hadhil ummah atau la yajma'u ummati ala dhulalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kalau itu suatu kesesatan, walaupun ada di antara umat yang mengatakannya, mesti ada yang mengingkarinya. Kalau itu kesesatan. Tapi kalau mereka sepakat di atas suatu perkara, mesti perkara ini adalah al-haq. Mesti al-haq. Ketika tidak ada mengingkarinya, berarti ini al-haq. Nah. Semoga Allah firman dengan dalam surah Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwanan. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Berpegang teguh, bersatu, sepakat dengan tali Allah, sepakat di atas kitabullah, di atas keimanan, di atas ketauhidan, di atas sunnah, sepakat. Wala tafaraku, dan jangan berpecah belah. Artinya, jangan melepaskan pegangan kepada kitabullah. Jangan melepaskan pegangan kepada sunnah Rasulullah SAW. Berarti kamu memisah, memecah diri dari persatuan. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Bukan sekedar berpecah belah. Permusuhan, maka Allah persatukan antara hati-hati kalian, lalu kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Dengan apa mereka bersatu bersaudara? Dengan nikmat Allah, yang dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dengan keimanan, dengan bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersatu. Maka meninggalkan sunnah itulah perpecahan. Meninggalkan kitabullah itulah perpecahan. Berkata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna katajidu ahlal kalami aktsaron nasi intiqalan min qaulin ila qaul." Sesungguhnya kamu pasti mendapati bahwa ahlul kalam, pengikut ilmu kalam, adalah orang yang paling banyak berpindah-pindah dari satu pendapat ke pendapat lain, satu ucapan ke ucapan lain, satu pemikiran ke pemikiran lain. Pindah-pindah karena ngikuti ilmu kalam. Ilmu kalam. Kata tokoh ini demikian, kata tokoh itu demikian. Katanya kok bagus ini, pindah ke sini. Setelah baca perkataan yang ini lebih benar, pindah ke sini. Paling banyak pindah-pindah kalau ngikuti ilmu kalam, kata orang. Kata orang. Tokoh ini, tokoh ini. Wajazman bil qauli fi maudhi'in wajazman binakidihi wa takfiri qailihi fi maudhi'in akhar. Dia kokoh dengan suatu perkataan di suatu kondisi, kemudian dia kokoh lagi dengan lawannya. Kondisi pertama dia teguh dengan pendapat ini. Tetapi ketika berupa kondisi lain, berpegang pendapat yang melawan pendapat pertama dan mengkafirkan orang yang mengucapkan pendapat lain. Dikafirkan ketika beda pendapat. Wa hadza dalilun adamul yakin. Adamul yakin, yang demikian merupakan dalil, bukti tidak adanya keyakinan. Kalau orang yakin telah dapat keyakinan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka tidak butuh kepada yang lain. Cukup. Tidak usah pindah-pindah. Fa innal imana kama qala fihi Kaisar. Karena sesungguhnya iman itu seperti yang dikatakan oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Lama salah Abu Sufyan aman aslama aman Nabi Sallam. Tatkala Abu Sufyan sedang safar ke Romawi bersama rombongan, dipanggil Kaisar Romawi, ditanyai tentang siapa saja yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya siapa yang ngaku Nabi itu, diceritakan demikian. Siapa yang ngikutinya? Hal yarju ahaduhum minhum an dini suhtatan lahu ba'da an yadkhulafi. Yang mengimani adalah orang-orang lemah. Lalu ditanya, apakah salah seorang dari mereka yang mengimani itu balik dari agamanya, murtad lagi karena benci kepada Nabi tersebut setelah dia masuk ke dalam Islam? Apakah ada yang murtad balik lagi karena benci kepada Nabi tersebut? Qalala, kata Abu Sufyan, tidak ada. Enggak ada. Kaum muslimin yang masuk Islam di Mekah enggak ada yang murtad lagi dalam keadaan lemah, dalam keadaan tekanan-tekanan berat. Enggak ada yang murtad di Mekah. Qala, kata Kaisar Romawi, wa kadzalikal iman idza khalata bashashatul quluba lais khatuhu ahadun. Demikian itulah iman. Kalau dia sudah, yakni cahaya, sudah cahayanya menyampur dengan hati, maka tidak ada seorang pun yang membencinya. Tidak ada seorang pun yang membencinya kalau iman sudah menyampur dengan hati. Menjadi satu dengan hati. Artinya, orang yang sudah beriman tidak ingin melepaskan imannya. Ketika sudah merasakan lezatnya iman, manisnya iman, walaupun dibelah kepala jadi dua, tidak akan dilepaskan imannya. Sakitnya penyiksaan terlalu ringan dirasa daripada lepas iman dari dirinya, sehingga lebih rela melepaskan nyawanya daripada melepaskan imannya. Kenapa? Sudah merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Iman punya rasa manis, punya rasa lezat yang tidak akan dilepaskan sampai mati. Ini orang yang bisa merasakan lezatnya iman demikian. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, salasun mangkunna fi wajada halawatul iman. Ada tiga hal. Siapa yang tiga-tiganya dia miliki, berarti dia telah merasakan manisnya iman. Dakotok mal iman, merasakan lezatnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini yang pertama. Dia tidak akan mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada anak istri. Istrinya mengajak-ajak untuk membujuk-bujuk untuk korupsi. Tidak. Aku takut kepada Allah. Aku lebih cinta Allah. Tidak dituruti keinginan kemauan istrinya. Walaupun dia sangat cinta, tetapi cinta kepada Allah enggak terkalahkan. Lezat iman. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Cintanya kepada si A, si B, karena dia orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang di atas sunnah, dicinta. Bukan karena dia pernah membantu saya, menolong saya. Bukan karena saya mengharap dia nanti membantu saya kalau ada urusan. Bukan karena itu dicinta. Dicinta karena dia takwa, dia soleh, dia iman, dia sunni. Dicinta karena Allah SWT. Yang ketiga, dia benci kalau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya. seperti bencinya kalau dia dilemparkan ke dalam api. Benci, takut kalau melihat orang menyalakan api di pembakaran batu gamping atau pembakaran batu bata yang sedemikian besar. Terus dia diikat untuk dimasukkan dalam api tersebut. Pasti dia meronta-ronta, teriak-teriak, jangan, jangan, ampuni saya, jangan. Sangat takut, sangat benci. Bencinya untuk kembali ke kafiran setelah dia selamat, Allah selamatkan, masuk dalam iman. Bencinya seperti kalau dia dilempar ke dalam api. Artinya, dia tidak ingin melepaskan imannya. Walaupun harus melepaskan nyawanya. Maka, pertanda dia telah merasakan iman itu lezat. Iman itu manis. Orang yang telah merasakannya tidak akan melepaskannya. Maka ketika orang kok mudah-mudah melepaskan imannya, ada sedikit ujian, langsung melempem, lembek, belum merasakan manisnya iman. Tingkat imannya belum sampai bisa merasakan manisnya dan lezatnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita iman yang benar-benar kita bisa merasakan manisnya. Oleh itu qala ba'du salaf, karenanya sebagian salaf mengatakan Umar bin Abdul Aziz au ghairuhu man ja'ala dinahu arad ghoradon lil khusumat aktsarat tanakul. Kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz ataupun yang lain mengatakan siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai bahan perdebatan. Debat sana. Berani debat sama saya. Kalau saya kalah, saya ikut kamu. Kalau kamu kalah, ikut aku. Menang. Nah. Debat sana lagi. Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Kamu kalah, kamu ikut aku. Kalah, yaudah aku ikut kamu agamaku. Agamaku ikut kamu. Orang yang menjadikan agama sebagai bahan perdebatan. Aksarot tanakul. Adalah orang yang paling banyak ganti-ganti agama, pindah-pindah keyakinan, ganti-ganti akidah, ganti-ganti sikap. Dulunya kepada orang-orang yang menyimpang sikapnya jelas tegas, tapi ketika udah ganti warna, ya kemudian mereka kan ya masih muslim, kan ya masih saudara kita, walaupun menyimpang, kan orang nggak luput dari kesalahan. Jadi lembek dan sebagainya. Amma ahlussunnah wal hadis fama ya'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihi ummatihim raja'a qut min qalbi wa i'tiqadihi. Adapun ahlussunnah dan ahlushadis, tidak seorang pun diketahui dari mereka ulama'nya ataukah orang muslimnya ataukah orang awamnya, tidak ada seorang pun yang mereka itu rujuk dari keyakinannya maupun perkataan imannya. Tidak ada yang rujuk. Waduh, kemarin saya meyakini yang terkandung dalam sunnah ini. Wah, sekarang saya enggak anu, saya ganti yang lain dan sebagainya. Kalau sunnah tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Alhasil istiqomah teguh di atas sunnah merupakan ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kita mohon kepada Allah istiqomah as-sabat al-haqi illa an amatanallah wa qabalallahu qabalanallah biridho. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.